Aku ingat senyum manismu, takkan habis waktu melamun. Bila ku ingat canda tawamu, takkan habis waktu berangan. Ingin ku miliki hari selamanya berdua denganmu selamanya. Bukan hanya angannya kelamaan. Bila ku ingat janji manismu, ku tunggu sampai malam meninggalkanku. Waktu melamu, bila ku ingat canda tawamu, takkan habis waktu berangan. Ingin ku miliki hari selamanya berdua denganmu. Janji manismu, ku tunggu sampai malam meninggalkanku. Semoga bukan angan yang kelamaan.